Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran surah Nabawiyah. Dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah kita selesaikan al-adillah, dalil-dalil tentang masalah la ilaha illallah. Seseorang yang telah mengucapkannya wajib untuk menjaganya dan mengamalkan konsekuensinya. La ilaha illallah tidak semata-mata diucapkan, tapi harus ada bukti berupa amalan, praktek. Harus ada wujudnya. Harus ada kelanjutannya. Tidak sebatas ucapan di lisan, tapi harus dilanjutkan pada keyakinan dan amalan anggota badan. Barang siapa yang tidak memenuhi syarat sahnya la ilaha illallah, tidak mau memenuhi konsekuensi daripada la ilaha illallah, maka la tanfa'uhu hadhihi al-kalimah, tidak akan bermanfaat untuknya kalimat ini, meskipun dia mengucapkannya berkali-kali. Dan hal itu telah ditegaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dengan membawakan banyak sekali dalil. Beliau membawakan di sini 7 dalil. Mengambil dari fakta sejarah amaliyah para sahabat secara khusus radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, terkait bagaimanakah sikap mereka terhadap orang-orang yang tidak mau mengamalkan la ilaha illallah. وبعد سرد هذه الادله, setelah penulis rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil ini, beliau menutup pembahasan dengan ucapan beliau. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa fi ma dzakarna kifayatun liman hadahullah. Apa yang telah kami sebutkan cukup bagi orang-orang yang Allah beri petunjuk padanya. Bahkan satu atau dua dalil saja itu sudah sangat cukup. Wa amma man aradallahu fitnatahu falau tamatahatil jibal baina yadayhi lam yanfa'hu dalik. Adapun orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menyimpangkannya, maka meskipun gunung-gunung itu berbenturan di hadapannya, hal itu tidak bisa membuatnya sadar. Yakni, urusan orang itu menerima atau tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, penulis rahimahullah telah menyampaikan bagaimanakah dalilnya, telah menyampaikan bagaimana hakikatnya. Adapun orang mau menerima atau tidak, itu wewenang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang menerima, yakbaluhu bi'adzanna dalil. Dia akan menerima meskipun dengan dalil yang sedikit. Tapi jelas, sharih, sahih. Maka dia akan menerimanya. Itu bukti bahwasanya Allah menghendaki petunjuk untuk dirinya. Allah memahamkan kepada hamba tersebut hal-hal seperti ini. Tetapi kalau dia tidak mau menerima, terkesan meremehkan, terkesan menentang, mengentengkan, ini tanda Allah Ta'ala tidak menghendaki kebaikan untuk dirinya. Mau dibawakan dalil sebesar apapun, sebanyak apapun, hatta adillah kauniyah sekalipun, dalil-dalil dari alam pun, itu tidak bakal bisa membuat dia percaya. karena Allah sudah menutup mata hatinya. Wal iyad billah. Walau takarna ma jara min as-salatin wal qubat min qatl man ata bi umurin yakfuru biha walau kana yudhiru sya'air al-islam wa qamat 'alaihi al-bayyinatu bi istihqaqihi lil qatli wa 'anna fi ha'ula'i al-maqtulin man kana min a'lami an-nas wa azhadihim wa a'badihim fi adh-dhahir. Kalau seandainya kita sebutkan secara lengkap bagaimanakah kisah para penguasa, para hakim di masa lalu, di mana mereka memutuskan vonis untuk membunuh orang-orang yang melakukan kekufuran, meskipun dia menampakkan sebagian syiar Islam, ketika tegak padanya bukti yang nyata dan dia berhak untuk divonis bunuh. Dalam keadaan mungkin orang-orang ini termasuk dari orang yang memiliki ilmu, bahkan orang yang paling zuhud dan orang yang paling gemar ibadah secara zahir. Mithlal hallaj wa amthalih wa man huwa minal fuqaha al-musannifin kal faqih Umarah. Contohnya seperti hallaj dan yang semisalnya. Hallaj ini namanya Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Al-Husain bin Mansur Al-Hallaj. Hadha rajul musya'wid. Hadha rajul musya'widun. Tayyib. Muhtal. Musya'widun muhtal. Lelaki ini paranormal lah ya ikhwah. Ya bisa dibilang dukun dan penipu. Ya, penipu. Baik. Di masa itu dia hidupnya. Orang ini suka menipu orang dengan kesaktiannya. Kesaktian yang direncanakan. Ya, dan yang diada-adakan. Jadi dia itu ngajak orang untuk zuhud. Kita itu harus zuhud. Ya, nerima apa adanya dan kita itu harus tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Orang yang tawakal itu bakal nanti dapat bantuan dari Allah. Tapi tawakalnya bukan tawakal, tawakul, ya. Tawakal-tawakal gedungan. Yakni enggak benar tawakalnya itu, enggak boleh kerja, enggak boleh ikhtiar, duduk saja di rumah. Waktunya makan, sayati ka ta'am. Makanan akan datang sama kamu. Nah, dia pernah menipu mad'unya. Jadi, dia bayar beberapa orang untuk menggali di beberapa titik tempat yang diduga di situ enggak ada sumber makanan. Dia gali, kemudian ditaruh jerigen air di dalam situ, ditanam. Terus dia gali di tempat yang lain, ditaruh di situ makanan. Jadi makanan ditaruh di box-box begitu, aman, gak kena, gak tembus. Tanah, kedap udara, dimasukkan di situ, timbun. Terus, madu'unya diajak tadabur alam. Kita, mentadaburi ciptaan Allah. Kalau kita semakin kenal dengan alam, semakin dekat dengan alam, kita akan semakin dekat dengan Sang Pencipta. Ya, enggak datang di masjid, tapi jalan-jalan. Ya, dekat sama Allah dengan cara jalan-jalan, mau ngibuli orang ini. Kemudian ketika sudah jauh perjalanannya, mereka taat, nasab, haus, lapar semuanya. Enggak boleh bawa bekal sama dia. Jangan bawa bekal. Kita ini harus jadi orang yang zuhud, orang yang tawakal sama Allah. Kita ini sedang jalan-jalan di bumi Allah. Kita ini adalah orang-orang yang berada di wilayahnya Allah. Allah akan nanggung kita semuanya. Yo mad'un gigi raja. Ini Pak Yai Sakti ini. Akhirnya mereka sampai kehausan, kelaparan datang sama si Hallajada. Pak Yai, sudah jauh kita jalan Pak Yai. Gak bawa bekal, Haus Pak Yai. Oh, haus toh. Iya Pak Yai. Ayo, doa bareng. Minta sama Allah. Ya. Istiwata aku bro. Ya. Minta sama Allah. Ya Allah, kasih kita minum. Gini, gini, gini, gini. Ya. Tiba-tiba Allah saya bilang, sekarang saya semacam dapat wangsit dari sang kuasa untuk gali tempat ini. Kayaknya ada sumber air di sini. Ya Allah, gali. Itu tempat yang sudah dia kita taruh minum di situ. Digali sama madu-nya dengan semangat. Ketemu jerigen-jerigen air yang banyak. Wah, sewenang itu madu-nya. Wih, sakti rek, Pak Yai rek. Wiki, wih, ada minumnya tenanan. Ono aku, waklub, kliu, apa gimana. Ya mungkin berbagai macam merek air minum di situ. Wih, wih, iki sakti mantra gunung, iki Pak Yai satu ini. Minum bareng-bareng tukang buah dari tawakal. Wih, tambah mantap. Ya. Sudah, diajak lagi jalan agak jauh. Kan sudah minum ya, belum makan toh. Lemes lagi. Cuma air tok sing masuk, ya airnya cuma keliling-keliling keluar jadi kencing ya. Kak, ini perutnya sih kosong ini. Minta lagi, Pak Yai. Ini minum banyak, malah ngabot-ngabot ini dibawa gotong, ya. Enggak belum makan kitanya. Mau makan? Iya. Ayo doa lagi, istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ya Allah kasih kita makan, kita begini. Terus halatnya bilang, saya ini dapat wangsit dari sang kuasa untuk gali tempat ini. Insya Allah ada makanan. Gali sama, apa namanya? Madu'una. Gali. Tenanan. Weh, kiyono sego bungkus, sego krawu, apa gimana, wallahu alam. Di situ lengkap komplit makanan. Wah, sawenenge tambah lagi. Sakti Mandraguna, Pak Yai. Panganannya bisa muncul dari tanah. Wih. Masya Allah, anda bisa bayangkan daging muncul toko tanah. Wah, langsung diambil makan bareng. Buah dari tawakal. Wis, ayo balik sekarang. Wis balik, lanjut lagi, wis gono mana. Ya, sudah gak ada di sana. Sekarang selesai kita tadabur alam. Sudah menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak bersyukur. Yuk, balik. Wah, balik. Ini halajinnya ikhwan. Lah, hadar jalada musyawid. Musyawid itu kayak dukun. Ya. Bisa suka nebak-nebak, nerka-nerka hal-hal yang gaib, yang tak kelihatan oleh, apa namanya, panca indera. Yang mungkin harus diketahui oleh indera ke-6, ke-7, ke-8, apa bagaimana. Wis, hadar jalada. Ya. Ada juga yang dia itu termasuk dari ulama ahli fikih, bahkan penulis ulung di masa beliau, namanya Umaroh. Saya cari biografinya Umaroh, enggak dapat deh. Wallahualam ini rojul siapa? Yang jelas katanya penulis dia ini ahli fikih di masa itu. Ya. Intinya manusia itu maghrur, tertipu dengan profil-profil orang yang seperti ini. Apalagi tadi ada sebuah pembuktian. Padahal harus direncana bayar orang dia. Modali, rek. Ya. Sudah beli makanan, kulaan, ditaruh di situ, bayar orang untuk gali, sudah. Tujuannya apa? Nambah madu'u. Kepercayaan madu'u. Nomor satu, madu'u ini harus percaya. Ubun-ubunnya di tangan dia. Kholas. Mau diarahkan kemana, manut. Kanan-kanan, kiri-kiri, nabrak-nabrak bareng. Ya. Ya, ini gak karu-karuan. Mereka melihat profil seperti ini, tertipu. Padahal para ulama di masa itu sudah memberikan vonis mereka ini adalah orang-orang yang murtad, kufur, layak untuk dibunuh. Walau dzakarna qasas haula lah jamala mujalladat. Kalau kita sebutkan semua, kitab kita akan membengkak jadi berjilid-jilid. Karena pembahasan kisah wasirah itu enggak ada habisnya ya. Karena membahas tentang sejarah manusia, selama manusia masih ada, maka sejarah itu akan terus berkelanjutan. Ya, yo akhirnya mujalladat dan akhirnya judul mukhtasar enggak terpenuhi dari risalah ini. Wala na'rifu fihim rajulan wahidan balagha kufruhu kufral badwi alladziina yaqulu 'anhum man yaz'umu islamahum innahu laysa ma'ahum min al-islam jarah illa qawlu la ilaha illallah. Dalam keadaan kita tidak mendapati satu pun dari orang-orang yang telah divonis hukuman mati karena kekufurannya, itu volume kekufurannya itu di bawah, jauh di bawah orang Badui yang dianggap keislamannya masih murni hanya semata-mata modal la ilaha illallah, tapi tidak ngamalkan Islam meskipun satu helai rambut sekalipun. Ya. Orang Badui para orang-orang yang apa levelnya jauh lebih mending daripada Badui. Ini hal aja nih. Ibadah, ngajak orang kebaikan malah. Nipu orang tapi dengan cara kayak gitu. Umaroh, musannif. Penulis ulung, memiliki karya tulis, punya ilmu dia. Dan dia mengamalkan sebagian syariat Islam. Tapi para kudat, para wulat, penguasa dan hakim yang multazim ketika itu memberikan vonis hukuman mati untuk mereka semua. Kenapa? Murtad anil Islam. Lalu bagaimana dengan orang Badui ini? Wah, hidup di masanya para kudot ini diburon orang kayak gini ini. Ya, jadi DPO, daftar pencarian orang. Gile, ini Badui ini cuma ngomong la ilaha illallah tapi ngejek Islam. Wah, ini cari sudah. Ya. Bukan dihakimi lagi mungkin ya, langsung disikat di tempat mungkin. Kenapa? Kekufurannya jauh lebih dohir, nggak ngamalkan Islam. Syuf, Islam nggak ada di pada dirinya, nggak ada wala syarah, sehelai rambut Islam pun nggak ada pada dirinya. Betul-betul ini orang mu'arid, mujahid, kafir, murtad, dohir. Modalnya apa? Cuma la ilaha illallah diucapkan tok sama dia, tapi nggak ada amalannya. Walakin man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Tetapi barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disimpangkan, maka dia tidak akan mendapati penolong yang menunjukkan arah. Ya. Nek wis ditutup sama Allah mata hatinya, khalas. Tidak akan bermanfaat untuknya apapun. Dan dia akan semakin jauh, dan ujung-ujungnya adalah kehancuran yang sesungguhnya. Wal iyadu billah. Fa rahmatullah ala ni'matul iman wa ni'matul hidayah wa ni'matul sunnah wa ni'matul istiqamah alaiha, wa nasallaha ta'ala ayyumitana ala al-islami wa sunnah. Allahumma amin. Wal ajab أن الكتب التي بأيديهم والتي يزعمون أنهم يعرفونها ويعملون بها فيها مسائل حدة. Dan mereka juga menyebutkan secara tegas bahwasanya siapa saja yang mengingkari Islam seluruhnya, mendustakannya, dan wastahza'a bima saddaqahu, mengejek orang-orang yang membenarkan Islam, maka dia adalah saudaramu sesama muslim, haram darah dan hartanya selama mengucapkan la ilaha illallah. Hadza tanaqudun dhahir, kontra yang sangat jelas. Ya. Satu sisi dia menyuarakan yang tidak menjaga syariat kafirun murtadun dengan ceramah yang menggebu-gebu kayak singa padang pasir tanpa taring. Kita katakan seperti itu karena bisa ngomong gak bisa gigit. Ya. Hanya bisa ngomong keluar-keluar, ini yang menentang ini kafir, menentang ini kafir, menentang saus ilahirihi. Ya. Sampai dicap sama orang awam, sebagian mereka yang tidak suka, ini radikal. Kita-kita yang dianggap sama, divonis dengan vonis yang sama. Wah, ini dakwah, medeni, ini sangar, ini Habib, ini kalau sudah naik mimbar, wah, tiarap semua. Tapi dari sisi yang lainnya, lah kok punya pemikiran kayak gini? Jangan saling mencela, saling menghormati, toleransi dalam beragama. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu untuk kita dan juga untuk mereka. La ikroha fiddin. Ojo maksa-maksa orang. Itu udah baik. Pak Yai, taringmu kemana Pak Yai? Kamu kalau dakwah, masya Allah, gebang-gebu. Orang kalau udah dengar ceramahnya, kadang dihipnotis. Ya, mantap, kayak naik tanjakan, turun, wailahirihi. Ya, deg-degan kalau sudah taklim sama Pak Yai satu ini. Sangar, ya. Tapi ketika dalam urusan-urusan yang dohir juga dari satu sisi, yang dia khawatir hilang madu'unya, jatuh reputasinya. Lah kok lembek Pak Yai? Ya, ya itu. Kayak singa enggak punya taring, enggak punya cakar. Kucing aja lebih bagus daripada yang kayak gini. Ya. Langsung bilangnya, ngomong la ilaha illallah juga muslim saudaramu, kita saudara seiman. Sudahlah, enggak usah bahas kayak gitu-gitu. Sudahlah ya, jangan buat perpecahan dalam Islam. Lulululul, Pak Yai, Pak Yai, Pak Yai. Eh, sadar Pak Yai. Tanakut dohir. Umat dibikin apa? Dibikin bingung. Tumma yukafirunana wa yastahilluna dima'ana wa amwalana ma'a anna naqul la ilaha illallah. Ya. Dan mereka berbalik memusuhi kita, kata Syekh. Mereka mengkafirkan kita, menghalalkan darah dan harta kita dalam keadaan kami juga mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan kita mengucapkan la ilaha illallah dari hati, dengan lisan, dengan amalan. Dibilang apa? Kafir, radikal, layak diperangi, tangkap saja, penjarakan, ila akhirih. Faida su'ilu an dalik, kalau haula ditanya tentang kenyataan dan fakta seperti ini, kalau dengan tegas mereka mengatakan man kafara musliman faqad kafara, yang mengkafirkan muslim maka dia kafir. Kelompok ini keras, radikal, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram. Kamu masuk kelompok itu gak ada yang muslim nantinya. Kamu kalau masuk kelompok itu, kamu gak bakal bisa makan. Kenapa? Iki bid'ah, iki haram, ini makruh, ini syirik, ini kafir, ila akhirihi. Nuduh kita, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Lupa dia kalau kita juga mengucapkan ucapan yang sama, tapi dihukum dengan hukum yang berbeda dengan alasan man kafara musliman faqad kafar. Ya hadza manil muslim. Wahai hadza, siapa sih muslim? Siapa yang kita katakan hadza rajul muslim kafir itu siapa? Memang dia kafir, layak dikafirkan. Loh, kok kamunya yang bilang dia muslim? Hah? Kok kamunya yang malah membela dia? Yang kitanya mengamalkan Islam sebagaimana mestinya. Lah kok dituduh dengan tuduhan seperti itu? Ya hadza, wain kunta fa'ina tadabun. Kemana kamunya larinya? Orang-orang yang betul-betul hamalatul din wa syara'i' yahmiluna liwa' sya'adul Islam, yang mengangkat tinggi bendera Islam, mengamalkan Islam, mengajak kepada Islam yang murni, dibilang apa? Iku salah iku. Iku sesat iku. Itu keras itu. Itu suka memvonis, mengkafirkan orang itu. Orang baik-baik sama kita, toleransi, kahwa bareng. Kok dibilang kafir iku kepi? La ilaha illallah bayai. Kamu mau kemanakan umat kalau kayak gini caranya? Kamu memusuhi orang yang seharusnya kamu jadikan temanmu. Dan kamu mau jadikan teman orang-orang yang jelas-jelas itu musuh agamamu. Summa, lam yatihim dalik. Hatta abtau liman ahadana bi'adillahi wa rasulih. Ayyang qudal ahda. Walahu fi dalika thawabun azim. Dah cukup sampai di situ. Penulis sedang membawakan fakta dakwah di masa beliau yang sangat berat ya ikhwah. Ketemu sama dai-dai gadungan kayak gini yang masya Allah. Indahu atba' yang punya pengikut, punya suara, punya saula wa jaula wa syaukah, punya kekuasaan ya. Di tengah-tengah masyarakat ini musuhnya Syekh rahimahullahu ta'ala. Yang membuat orang itu dibikin linglung tentang agamanya, gak karu-karuan. Bahkan mereka ini gak cukup sampai situ, memberikan fatwa kepada orang-orang yang memiliki perjanjian dengan kita di atas Al-Quran dan Sunnah untuk membatalkan perjanjian tersebut. Ya. Bahkan mereka menjanjikan yang membatalkan perjanjian dengan Syekh rahimahullah, maka dia mendapatkan pahala yang besar dan akan mendapatkan upah yang besar juga. وَيُبْطُلُنَا مَنْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ لَنَا وَأَوْمَالُ يَتِيمٍ أَنَّهُ يَجُزُ لَهُ أَقْلُ أَمَانَتِنَا وَلَوْ كَانَتْ مَالَ يَتِيمٍ بِضَاعَةً عِنْدَهُ أَوَّدِعَهُ. Shuf. Bahkan mereka memberikan fatwa, orang yang memberikan amanah kepada kita atau harta anak yatim yang dititipkan kepada kita itu boleh dimakan meskipun itu harta anak yatim. Ya, kalau itu menjadi titipan di tempat kita, halal semua. Yang haram dibilang halal. Kenapa? Lihat orangnya. Gak cocok sama Syekh. Ini bahaya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini. Bahaya ini dakwahnya. Ini dakwah berhasil, kacau balau kita punya ke, apa kita punya urusan, kita punya tujuan. Hilang cuan-cuan nahana ini ya. Adbanya kita berkurang, reputasi kita jatuh. Mau makan apa nahananya ini? Us belajar jauh-jauh ke luar negeri tahunan. Ya, mbuh belajar nanti, belajar Islam tapi ke Chicago misalnya, atau belajar Islam tapi di apa namanya? Di daerah-daerah kafir. Islam apa yang kamu cari di sana? Eh? Kamu cari acun di sana itu, bukan cari Islam. Akhirnya pulang rancu dan meracuni rakyat, masyarakat dan umat. La haula wala quwwata illa billah. Sampai pada tingkat semua yang menjadi wilayah dan yang menjadi amanah halal kabeh. Orang-orang non-muslim yang punya perjanjian dengan syekh, batalkan perjanjiannya. Halal untuk dibatalkan, ya. Orang-orang yang memiliki harta amanah yang dititipkan kepada syekh, halal dimakan. Kenapa? Karena orangnya juga halal untuk diperangi. La haula wala quwwata illa billah. Bal yursiluna rasail lidham ibn Tawas wa amsalihi idza harabu at-tauhid wa nasaru ibadat al-asnam yaquluna anta ya fulan kumta maqam al-anbiya. Bahkan mereka tidak segan mengirimkan surat tertulis jelas resmi dan formal dikirimkan kepada Dahham bin Dawas. Dahham bin Dawas ini gubernurnya kota Riyadh. Gubernurnya kota Riyadh. Dan ini termasuk musuh bebuyutannya Syekh rahimahullah ta'ala dalam dakwah. Dahham bin Dawas ini orang punya kekuatan ini. Ini termasuk umara dia ini. Dapat surat dari dai-dai ini. Ngasih surat yang isinya ngimingi-mingi. Kalau kamu memerangi dakwah tauhid, melegalkan peribadatan kepada berhala, maka kamu akan mendapatkan kedudukan sama kayak para nabi. Yakni kamu akan dapat semuanya. Kamu mau harta, kasih. Kehormatan, reputasi, jabatan, kedudukan, kita kasih. Apa yang kamu minta, kita kasih. Satu syaratnya, perangi itu Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dan umat yang berada di belakangnya, perangi itu. Itu bahaya, bisa menjadi portal untuk menghalangi tujuan-tujuan kita. Perangi, perangi. Temenannya ikhwah, dia memerangi syekh. Alhamdulillah, syekh rahimahullah dibantu sama Alu Su'ud. Muhammad bin Su'ud berhasil mengalahkan Dahham bin Dawas dan pasukannya. Perang, terjadi perang masa pada waktu itu. Sampai angkat senjata, bentrok fisik. Tapi walhamdulillah an-nusrah li ahli tauhid. Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk syekh rahimahullah dan yang bersama dengan beliau. مع إقرارهم أن التوحيد الذي ندعو إليه وكفروا به وصدوا الناس عنه ودين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن الشرك الذي نهينا الناس عنه ورغبوهم هم فيه وأمرهم بالصبر على آلهتهم أنه الشرك الذي نهى عنه الأنبياء. Dalam keadaan orang-orang ini ya, para dai-dai gadungan ini yang menfitnah syekh melalui para penguasa yang diperalat sama mereka ini, itu ngakui kalau tauhid yang selama ini kita dakwahkan itulah agama para nabi, para rasul, dan kesyirikan yang kita peringatkan umat dari bahayanya yang mereka sendiri mengajak umat untuk berbuat syirik dan mengajak umat untuk sabar dalam melakukan syirik, mereka tahu kalau itu adalah larangan para nabi dan rasul. Walakin hadhihi min akbari ayatillah. Tapi inilah tanda kekuasaan Allah yang sangat besar. Kalau kamu merasa takjub dengan gunung yang menjulang tinggi sampai menyentuh atap langit, kalau kamu takjub dengan samudra yang begitu luas seakan tak bertepi dengan warna dan kekayaan yang ada di dalamnya, kalau kamu takjub dengan burung-burung yang ada di langit menghiasi awan, lebih takjub lagi orang pintar tapi bodoh. Ini lebih mengherankan lagi, aneh bin ajaib al-ajib. Ya. Iki orang ngerti dua ilmu, bahas kitab. Nah kok tak mudeng? Kok gak paham masalah-masalah kayak gini yang dohir? Kok lembek? tidak bisa memberikan hak dakwahnya. Ini lebih ajib, ya ikhwah. Ya, kalau kita melihat pemandangan, subhanallah, masya Allah, indahnya. Kalau lihat orang kayak gini, subhanallah, masya Allah, innalillah, akhirnya. Ya, ini betul-betul membahayakan orang-orang kayak gini. Betul kata beliau, min akbari ayatillah, merupakan tanda kekuasaan Allah yang paling besar. Ya. Faman lam yafhamha falyabki ala nafsih. Yang tidak paham masalah kayak gini, mending nangis sudah. Tangisi dirimu. Kenapa kok menangisi dirinya? Menunjukkan kamu sudah dihalangi dari petunjuk. Masalah kayak gini kamu tidak paham? Ya sudah, nangisau sudah. Ya, tobat sama Allah. Minta sama Allah petunjuk, hidayah, ilmu, taufik, istiqomah, kabeh. Minta sama Allah. Menunjukkan kamu sedang proses dijauhkan oleh Allah dari rahmat. Hati-hati, binasa kamu nantinya. Menangis kalau kamu tidak paham masalah yang jelas seperti ini. Walhamdulillah, walhamdulillah, thumma walhamdulillah. Semua ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul mustaqimin, multazmin, mutamassikin ala hadal nahjil qawim, insyaAllah yafhamuna hadihil mas'alah atammal fahmi. Saya yakin ahli sunnah, minim-minimnya pemahaman dia, meskipun nahwu dapat 3 nilainya, sorof mau nasrif ya gak karu-karuan semua kayak baca mantra, hadis pun gak ngerti, usul fikih gak mudeng, tapi saya yakin mereka paham masalah ini. Walidzalika semua ahli sunnah. Sahulillah. Saya yakin mereka paham. Karena urusan yang zahir. Urusan yang zahir. Kalau kamu sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu artinya apa? Itu artinya kamu muslim. Terus bagaimana? Jaga keislamanmu. Perjuangkan keislamanmu. Pertahankan sampai kamu berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ahlu sunnah ngerti yang kayak gini. Tapi min akbari ayatillah, tanda kekuasaan Allah yang lainnya, orang yang punya gelar panjang sama dari depan sebelum namanya ada gelarnya, setelah namanya ada gelarnya lagi, penghargaan yang dia terima segudang, ya, pokoknya bukan orang bodoh lah menurut orang awam, tapi urusan kayak gini sifar, kalah hampir arah entiki, kalah sama anak-anak, kalah dengan orang-orang yang tidak punya jabatan, tidak punya titel. Ini min akbari ayatillah. Fanahmadullah alal hidayah. Fanahmadullah alal hidayah. Fanahmadullah alal hidayah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Selesai mukaddimah dari penulis rahimahullah. Intinya ya ikhwah, ketika kita nanti mempelajari sirah, jangan cuma fokus sama sejarah dan ceritanya, tapi lihat di situ terdapat sebuah nilai yang sangat besar. Apa itu? Dari sejarahlah kita tahu seperti apa Islam itu dan bagaimanakah perjuangan Rasul, para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka, bagaimana mereka memperjuangkan Islam. Pelajari itu, pahami itu, yakini itu. Itu akan menjadi benteng terkuat untuk menjaga diri kita dari mudillatul fitan wa mu'tilat asy-syubhat fi hadhil azminah. Menjaga kita dari fitnah yang bergejolak, syubhat yang menyambar di masa-masa fitnah ini. Karena banyak dari mereka yang memutarbalikkan fakta sejarah, mengatasnamakan sejarah Rasul, mengatasnamakan pemahaman para sahabat, kemudian mereka berani berfatwa dengan fatwa yang tidak jelas sandarannya, enggak jelas sumbernya, bahkan ghalibuha akadzibu abatil wasafsatat, kebanyakan itu kedustaan, kebatilan dan kengawuran, ya, berani mereka menyuarakan di hadapan umat hanya ingin gharadun min aghradid dunia. Hanya pingin satu tujuan dari tujuan dunia. Fal tantabih. Adapun setelah itu, baru penulis rahimahullah mulai mengupas, mengulas, dan membahas terkait dengan sirah Nabi alaihi salatu wassalam, diawali dengan nasabnya Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mukadimah dari penulis ini dijadikan sebuah risalah khusus, jadi ya Ibu. Insyaallah. Khususnya terkait dengan masalah memahamkan umat terkait dengan la ilaha illallah, hakikat kalimat tauhid dan mazahirun nas fi hadhil kalimah. Hakikat kalimat tauhid dan bagaimanakah fenomena manusia dan masyarakat dalam memahami. Satu risalah khusus. Mujallas saghir hajmun basir lahu naf'un 'adzim. Kecil, dirapikan, disusun, kasih pasal, ya, dibikin tabwi, kasih unwan, maliyah, masyaallah. Tamam. Bisa dibilang penjabaran dari mukaddimah dari Syekh ini, antum bisa merujuk satu risalah beliau khusus yang bernama Kashfus Syubhat. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah pada Taurah beberapa tahun silam, beliau pernah bilang, ya, Kashfus Syubhat itu termasuk dari min akbar mu'allafat Syekh rahimahullah. Kalau mau bahas Kashfus Syubhat harus selesai dulu Qadul Arba' Usulus Sittah Usulus Dalatah Kitabut Tauhid, ya, akidah-akidah yang lain itu harus selesai baru bahas Kashfus Syubhat. Karena kitab ini besar dan betul-betul memahamkan kita tentang syubhatnya mereka beserta dengan bantahannya. Pengembangan dari mukadimah beliau di sini banyak di sana. Kita jawab beberapa pertanyaan, habis itu ada pengumuman. Pengumuman yang ditunggu-tunggu tentang nanti, ya. Afan Ustaz, bagaimana toleransi agama? Apakah ada? Kalaupun ada, bagaimana toleransi agama yang benar? Masya Allah, ada soal azim yahtaj ila jawab kathir. Toleransi dalam agama itu diperhitungkan. Ada. Hanya saja, seperti apa, dengan siapa, dan bagaimana. Itu yang banyak salah paham. Dalam Islam, toleransi itu sebuah norma dan sebuah akhlak yang sangat dijunjung tinggi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Toleransi yang benar terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu asas al-musamahah, pondasi daripada toleransi. Hanya saja banyak orang yang mereka itu menyalahartikan Islam, kemudian mereka aplikasikan dalam sebuah kaidah toleransi dalam beragama. Nah, fenomena toleransi beragama menurut versi haula itu jauh beda dengan toleransi agama yang dijunjung tinggi oleh Islam itu sendiri. Barakallahu fiik. Toleransi yang benar adalah kita itu boleh untuk toleransi pada hal-hal yang syariat membolehkan kita untuk toleran padanya. Dalam bab ini ada beberapa cabang. Karena toleransi dalam beragama ini luas ya ikhwah. Masuk di situ khilaf fil aqwal wal khilaf fil nihal. Perbedaan pada pendapat, pola pikir dalam memahami Islam, dan perbedaan dalam memandang Islam itu sendiri yang kemudian terlahir dari situ agama-agama yang lain. Nah, terkait dengan masalah kita bagi jadi dua. Ada perbedaan dari sisi pendapat, ada perbedaan dari sisi prinsip. Perbedaan dari sisi pendapat, ya, ini secara umum kita kan bahas toleransi ya, secara umum ya. Terkait dengan masalah pendapat, di sini para ulama merinci, ya, merinci. Perbedaan toleransi itu kan identik dengan yang namanya perbedaan. So, makanya ada yang namanya toleransi. Kenapa? Karena ada sebuah perbedaan di situ yang kita diminta untuk bersatu pada satu titik. Ya. Tentang masalah perbedaan pendapat, para ulama menyebutkan, ya, perbedaan pendapat di sini itu ada dua. Ada perbedaan pendapat yang sifatnya itu ragam, ada perbedaan pendapat yang sifatnya itu tergantung ijtihad. Kalau perbedaan pendapat yang sifatnya ragam, di situ nilai toleransi dijunjung tinggi. Ragam di sini macam-macam. Contoh kecilnya dalam bab sholat. Sholat itu memiliki gerakan-gerakan khusus dan memiliki wirid-wirid serta doa-doa khusus pada setiap gerakannya. Sah? Dan gerak dan doanya tidak terbatas pada satu jenis saja. Banyak. Contoh istiftah. Ba'da takbiratul ihram wa qabla an tabda al-fatihah. Taskut syuwayyah qalilan basit. Waktun, ya'ni waktun yasir. Takra istiftah. Habis takbiratul ihram sebelum al-fatihah, kamu diam sejenak untuk baca istiftah. Ya. Doa istiftah ragamnya ada beberapa macam, beberapa riwayat dan semuanya sahih. Ya. Kalau ada orang yang mengamalkan A, ada mengamalkan B, itu kan perbedaan, sah? Doa A dengan doa B kan beda, beda doa, beda lafaz, beda makna. Tapi ketika ada orang mengamalkan A, ada orang mengamalkan B, di sini toleransi diangkat. Jangan saling memaksakan pilihan. Kenapa? Semuanya didukung oleh dalil dan semuanya masuk dalam dalil. Makanya para ulama sampai memberikan fatwa dianjurkan bagi orang yang sholat untuk ya memanajemen bacaan istiftah. Sesekali baca ini, sesekali baca itu, sesekali baca itu. Tapi termasuk kebid'ahan kalau kamu gabung semua, itu tidak boleh. Tapi kalau dipilih sholat ini pakai istiftah ini, dan sholat itu pakai itu yang bagus. Mengamalkan semua dalil. Itu ragam, maka toleransi diangkat tinggi. Demikian pula perbedaan ya dari sisi tergantung ijtihad. Kalau tergantung ijtihad, itu ada yang namanya rajih wal marjuh. Wa rajih di sini nisbi. Kadzalikal marjuh nisbi. Rajih ada yang kuat, marjuh ada yang lemah. Kuat dan lemah itu relatif, tergantung bagaimana sisi pandang kita. Dan yang bisa memandangnya orang-orang yang sampai pada tingkatan ijtihad. Ya. Adapun kita ini masih pada tingkatan bahis, ya bahkan kita ini pada beberapa bab muqallid kita ini. Kalau mau dibilang ijtihad, tinggi itu. Bukan sesuatu yang mustahil, tapi kita belum sampai ke arah sana. Ya. Ketika perbedaan pendapat yang sifatnya itu ada rajih, ada marjuh, dan ini para ulama menyebutkannya terjadi pada masail fiqhiyah. Masalah-masalah fiqih, maka ada rajih, ada marjuh. Dan kamu amalkan yang mana? Amalkan yang rajih menurut kamu dan menurut dalil yang kamu anggap benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, tidak masalah orang itu bermadhab dengan madhab-madhab fiqih. Silakan. Yang penting yang dia ikuti adalah dalil. Salat tahiyatul masjid. Katakanlah masalah fikih kita angkat. Ada satu dalil. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Kalau kamu masuk masjid pengin duduk, jangan duduk sampai kamu salat 2 rakaat. Semuanya sepakat. Kalau masuk masjid tanpa duduk, enggak usah salat. Kalau masuk masjid cuma lewat, enggak usah salat. Tapi kalau kamu masuk masjid, pengen duduk, ini baru ada pembahasan sholat tahiyatul masjid. Apa hukumnya dari hadis ini? Hukumnya. Di sini terjadi khilaf pendapat. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah muakkadah. Paham ya? Nah, di sini ada rajih, ada marjuh. Katakanlah kita mengatakan ar-rajih al-wujub. Maka amalkan sesuai dengan dalil itu, sesuai dengan pemahaman yang itu. Yang mengatakan ar-rajih sunnah mu'akkadah, maka amalkan itu sesuai dengan dalil yang kau yakini dengan argumen yang engkau punya. Di sini juga diangkat toleransi, juga dijunjung tinggi. Yang memegangi pendapat wajib, tidak boleh kemudian dia sampai menjatuhkan pihak yang berpendapat sunnah mu'akkadah. Dimana boleh berpendapat sunnah mu'akkadah, tidak boleh kemudian menjatuhkan yang berpendapat wajib. Masing-masing saling menghormati pendapatnya. Hanya saja yang berpendapat diminta untuk multazim. Betul-betul konsekuen dengan pendapatnya dan tidak boleh tajadub. Tajadub itu kadang ini, kadang itu, kadang ini. Namanya apa? Mutatabbi'. Mutatabbi' fi rukhas alamatu az-zaykh. Ya. Orang yang suka cari enaknya dalam pendapat, ini alamat sesat. Alamat sesat. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengecam orang seperti ini. Bahkan kata beliau, hadza muttabi'u lil hawa. Orang ini pengikut hawa nafsu. Tidak boleh. Misal kamu dalam bab ini ikut madzhab Hambali. Ya ikut. Bukan karena Hambalinya. Tapi karena apa? Karena dalilnya. Sampai sebagian para ulama ahli usul menyebutkan al-muqarana bainal madahib al-arba'ah. Perbandingan antara 4 madhab. Madhab ini kawi dalam masalah ini, masalah ini, masalah ini. Madhab ini kawi dalam masalah ini, masalah ini. Itu menjadi murajihat. Ketika ada sebuah pendapat yang babnya itu ini. Dan yang paling kuat madhab ini, biasanya yang paling banyak betulnya, berarti madhab itu. Kita mengikutinya karena dia memiliki dalil yang lebih kuat. Bukan karena enak rek di situ, bukan. Demikian. Jadi saling menghormati. Dan itu diamalkan oleh para masyaikh kita. Ya, diamalkan oleh para masyaikh kita. Asy-Syaikh Ibnu Baz punya fatwa. Ya, barang siapa yang nyetir sampai ngebut, kemudian sodomah, tabrakan dan mati, ka'annahu qatala nafsah. Maka dia seperti bunuh diri, intihar. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani nyetir dengan kecepatan tinggi di atas kecepatan batas normal. Diingatkan sama muridnya, ya Syekh, qad al-fatwa min Syekh Ibnu Baz, kata wa kata wa kata. Asy-Syaikh Al-Albani menimpali dengan santai, kata beliau, hadza fatwa liman la yuhsin as-siyaqah. Ya. Oh, itu fatwanya orang yang mungkin enggak ngerti nikmatnya nyetir. Ya. Rasul ya ikhwah disebutkan dalam beberapa riwayat, idza wajada furjatan masya. Beliau kalau sudah safar dan mendapati ada longgar, ngeput beliau. Ya, ngeput, udah pacu, onta getno. Ya, kalau mendapati longgar dan ada aturannya, enggak asal-asalan, wih di jalan kebut-kebutan, ya nabrak mati ngono yo, repot. Lah, sam katanya muridnya tak sampaikan ke Syekh Bimbas, tafadhol, silakan. Sampaikan sama Syekh Bimbas, bukan untuk menabrakkan pendapat tuh ya. Bukan untuk menabrakkan pendapat. Dan Syekh Al-Albani enggak menghina pendapatnya Syekh Ibn Baz, ya. Ketika disampaikan kepada Syekh Ibn Baz, kata Syekh Ibn Baz senyum beliau dan mengatakan, ini fatwanya orang yang enggak pernah kena denda. Aywa. Nek wis tabrakan kena denda Saudi. Olah. Kalau katanya orang Yaman mentik. Mereka bilangnya kalau sudah mepet itu namanya apa? Sakit sudah ya, mendem kamu kalau sudah kena itu. Ya, barakallahu. Nek hormati ala aib. Itu jawab. Nek wis atau ayo. Itu toleransi mereka, barakallahu fiik. Tidak kemudian saling apa namanya menjatuhkan. Ini hada qaulun wa hada qaulun wa ya'mal ala hasab ma 'indahu min rujuhanil aqwal. Toleransi diangkat dalam bab ini. Barakallahu fiik. Adapun yang kedua, perbedaan prinsip. Nah, Al-Imam Al-Juwayni Abu Al-Ma'ali, Imamul Haramain dalam kitab risalahnya Al-Waraqat fi Usulil Fiqh, beliau ini mantan ahli kalam, termasuk tokoh Mu'tazilah Asy'ariyah, ya, yang kemudian tobat. Dalam biografinya beliau sempat debat sama salah seorang imam yang bernama Al-Imam Al-Hamdan tentang masalah al-'ulu. Didebat bukan pakai dalil tapi pakai fitrah. Beliau berpendapat waktu itu masih ahli kalam, berpendapat bahwasanya Allah itu di mana-mana. Allah itu di mana-mana. Katanya Al-Hamdani, khalluna 'anil adillah. Ya sudah, enggak usah bahas dalil, kamu ngerti dalil. Kamu orang imam kamu. Kamu bukan orang bodoh, kamu ngerti dalil. Enggak usah bahas dalil. Satu pertanyaan saya jawab dengan jujur dari hati. Kalau kamu sholat, sujud hatimu kemana? Kalau kamu doa, minta tanganmu kemana? Apakah tangan? Atau ketika sujud, hatimu kemana-mana? Tidak bisa jawab. Al-Imam Joy ini cuma mengatakan, Hayyan Abdul Hamadani, Hayyan Abdul Hamadani. Oh, Hamadani juga saya bingung. Iya juga. Ini sujud, hatinya kemana? Alam fitrah, tangannya. Iya kamu doa, kemana? Tangan ke atas. Golok di tangan, ya Rabbi. Kalau gini-gini, kira-kain. Ya. Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah belum mengatakan dalam risalahnya ini dan beliau sudah bertobat raja'a ila as-sunnah wa ta'alih rahimahullah ta'ala belum mengatakan apa namanya dalam kitab Waraqat ini bahwasanya tidak ada secara makna saja kalau saya menukulkan salah tidak ada kata benar dalam urusan prinsip kecuali satu menunjukkan apa? Dalam bab prinsip al-mukhalif fihi mubtadi'un dalun munharifun talif ya orang yang dalam urusan prinsip yang menyelisihi kebenaran mubtadi' hizbi rusak satu dia enggak bisa dipakai yang ada hanya satu yaitu ahlus sunnah wal jamaah wa fihi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan kulluha fil nar illa wahidah iftaraqat ay ikhtalafat sah berbeda pendapat, masing-masing punya pendapat. Wa masing-masing kullu hisbin mimma ladaihim farihun, senang dengan pendapatnya. Masing-masing mengatakan ala muslim, masing-masing mengatakan ma'i kitabullah wa ma'i ahadits rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahulala. Mu'tazilah Wasil bin Atha al-Mu'tazili, ya'rif kitab wa ya'rif sunnah. Sahulala. Abul Hasan al-Ash'ari fi awwal marrah fi da'watihi, ya'rif kitab wa sunnah bal min al-huffaz. Sahulala. Orang-orang yang mereka ru'usul bid'ah, ngerti Quran, ngerti sunnah. Membawa Quran dan membawa sunnah. Ngaku mengikuti Quran dan sunnah. Tapi kenapa? Rasul mengatakan, kulluha fin-nar. Semuanya dalam neraka. Illa wahidah. Menunjukkan perbedaan dalam prinsip yang benar cuma satu. Jangan ada prinsip banyak jalan menuju Cina. Iku Cina. Banyak jalan menuju Roma. Itu Roma. Bukan kebenaran. Paham ya? Tapi kalau kamu ingin surga, hanya satu jalan menuju surga. Tidak ada banyak jalan menuju surga. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus sampai ke surga. Jangan ikuti jalan-jalan tikus. Hilang kamu. Nyasar jalan buntu jatuh. Paham ya? Baik. Nah, orang-orang itu salah memaknakan toleransi pada semua bab. Paham ya? Kita akan mentoleransi non-muslim dengan syarat. Qala Allah Ta'ala. Gimana firman Allah? Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Itu toleransi yang benar. Kita akan toleransi dengan mereka, orang-orang non-muslim. Kita katakan dulu, ayo, bareng-bareng, kita imani kalimat la ilaha illallah. Kalian tahu kalimat ini, kalian bukan orang bahlul, bukan orang bodoh, ngerti kalimat ini. Ayo, bareng-bareng kita ucapkan. Dengan itu, kita akan sama. Kalau tidak mau, saksikan kami yang muslim, kalian yang kafir. Mudeng ya, itu toleransi kita. Ayo. Dan kita akan bertoleransi dengan mereka, fa'in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fahallu sabilahum. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka mau mengikuti Islam, tobat, sholat, zakat, khallu sabilahum. Bebaskan jalan mereka, namsi ma'ahum. Kita jalan sama mereka. Kenapa? Muslimah. Itu toleransi beragama. Paham ya? Jadi ada batasannya. Kita toleran sama mereka, kalau mereka mau ikut syariat, kita, berarti memang ahli sunnah muslim ini memonopoli kebenaran. Sok benar. Kita katakan memang ahli sunnah sih benar. Memang muslim yang benar. Bukan memonopoli. Paham ya? Bukan memonopoli. Kenapa? Ya memang itu yang benar. Itu yang benar. Karena ada sebagian yang berhujjah seperti itu. Jangan sok benar lah. Semuanya benar. Ya, semuanya muslim. Ya, semuanya ngaji. Jangan saling tuding. Semuanya benar, Mas. Benar cuma satu. Ya, benar cuma satu. Ahli sunnah dikatakan benar bukan sok benar, tapi memang benar. Ayo. Ikutilah kebenaran. Jadi kita pastikan ahli sunnah 100% benar, enggak ada salah. Yang lain itu yang salah. Kenapa? Rasul sendiri mengatakan kullu hafin nar illa wahidah, wa hiya al-jamaah. Sayyidum. Itu toleransi kita. Dan kita akan bertoleransi dengan non-muslim selama mereka masuk dalam perjanjian Islam. Kalau mereka tinggal di negara kita, dapat jaminan, kita gak ganggu mereka. Itu wujud toleransi kita. Gak ganggu bukan kemudian menghormati agama mereka. Paham? Gak ganggu bukan berarti kita mengiyakan syiar mereka. Gak ganggu bukan berarti kita condong dengan mereka. Ingat, ada batasannya. Jangan kamu langgar. Orang sekarang, dari zaman Nabi, orang-orang kafir yang tinggal di masa permintaan beliau itu dilindungi. Dilindungi orangnya, bukan dilindungi akidahnya. Paham ya? Sahabat Umar ngomong, ada sebagian ahlu kitab yang memakai peci, mirip dengan pecinya kaum muslimin. Langsung beliau memerintahkan semua umat Islam mengganti pecinya. Pertama, tamayus, bedakan kita dengan mereka. Lindungi, naam, kita lindungi. Hak kalian yang bahir, darah kalian tidak kita usik. Bahkan Rasul mengancam, mangkau dalam mu'ahad dan lam yarih ra'ihat al-jannah. Yang berani membunuh orang kafir mu'ahad, yang di bawah jaminan kaum muslimin, tak bakal nyium bau surga. Ya. Kenapa? Dijaga. Darah, kita jaga. Harta, kita jaga. Kehormatan, kita jaga. Agamamu, lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa kita toleran. Paham ya? Lah mereka bablas. Hum ma'ana fi biladina fi saqfina fahum ikhwanuna. Iki angel. Ya. Mereka bersama kita satu wilayah, satu daerah teritorial, kemudian satu adat, satu negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya Indonesian, mereka saudara kita. La haula wala quwwata illa billah. Hum ikhwanuna in iqtadaw bina. Mereka saudara kita kalau kamu mengikuti kita. Fahim? Baik, itu toleransi dalam beragama. Jangan salah faham. Ayo, bablas ayo. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan penting pada ini, masya Allah. Cuma yang satu ini syubhat tahunan ini, syubhat rutin ini ya. Apalagi momen-momennya mereka wis kholas. Hatta dai-dai pun menyuarakan, ucapkan selamat Natal ini gak masalah. Ya, mengucapkan tahun baru gak masalah. Valentine beli coklat beramai-ramai, sekulaan wis ya. La ilaha illallah, wa ina din, wa ina hada. Gak kayak gitu juga, Pak Yai. Paham ya? Jadi toleransi beragama ada batasannya. Islam melindungi mereka, bukan melindungi keyakinannya, tapi melindungi hak mereka secara zahir. Paham ya? Barakallahu.